كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masih semangat? Takbirullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waktu si Tulil bilang kalau Indonesia enggak mau seperti Mesir, maka juga Islamis dari sekarang. Waktu dia ngomong begitu, sebetulnya dia sudah membawa Mesir ke Indonesia. Saudara-saudara, ini baru pemanasan. Ratusan nyawa itu baru pemanasan. Miliunan syuhada sudah disiapkan di Mesir. Kalau kemarin baru 100 lebih, kami sudah siapkan 1 juta yang siap mati. Allahu Akbar. Indonesia gimana? Kita belum apa-apa, dia sudah mulai dan berkata bahwa beruntung Islamis di Indonesia ini belum kami bunuh. Itu artinya dia sudah siap membunuh. Ada 4 kekuatan besar di dunia ini yang sedang bertarung. Sekarang, apakah Anda menjadi bagian dari ini semua atau tidak? Tetapi saya ingin katakan bahwa Anda tidak bisa pada posisi aman. Hanya orang munafik yang tidak berani konflik. Kata Sayyid Qutb, Anda tidak bisa tidak konflik. Anda cuma bisa memilih di kubu mana Anda berada. 4 kekuatan besar yang jelas sudah berkuasa, karena jargonnya adalah siapa menguasai Palestina, berarti dia sudah menguasai dunia. Yang sedang berkuasa sekarang adalah kekuatan Zionis. Setelah ini siapa lagi? Nasrani juga sudah siap-siap masuk dan sekarang mulai menggerilya dan sudah menancapkan cakarnya di sana. Yang sudah gak terang adalah Majusi Persia yang berkelit pakai nama Syiah atau cuma pakai nama Ahlul Bait, sebetulnya adalah Majusi Persia yang sekarang sudah bikin bulan sabit. Iran, Irak, Suriah, Lebanon, dan sebentar lagi mau masuk ke Palestina. Jadi kalau Anda melihat bagaimana Iran begitu menggebu-gebu seakan-akan anti-Zionis, tidak. Itu karena setiap kelompok sedang bertarung, Zionis, Nasrani, dan Majusi, yang semua ingin berkuasa di situ, dan yang terakhir adalah tentu Islam dan kita semua yang ingin tegakkan kalimat La ilaha illallah di seluruh penjuru bumi ini. Karena ada pertarungan yang tidak pernah bisa berhenti sampai kiamat, adalah para pejuang di jalan Allah yang ingin tegakkan La ilaha illallah, dan para hamba-hamba iblis, hamba-hamba setan yang tidak ingin tegaknya kalimat La ilaha illallah. Untuk itu, ini masih pemanasan. Dan apa yang kita lakukan pada hari ini, Syahrul Ramadan adalah Syahrul Jihad. Bulan Ramadan adalah bulan jihad. Dan pertemuan yang kita lakukan sekarang ini sebetulnya adalah ribah Ruhul Jihad, adalah keep jihad spirit. Dan ini tidak boleh mati di tubuh kita dan harus selalu ada, menggelora selalu di dalam darah para pemuda umat Islam. Dan kita harus selalu dalam kondisi siaga. Ribatul Yaum. Hari ini kita sekedar membangkitkan ruh siaga jihad seperti ini, ini ibadahnya luar biasa di mata Allah dan dicatat sebagai bagian dari jihad fi sabilillah. Untuk itu, terima kasih kepada semua panitia yang sudah bekerja, walaupun instruksinya hanya dalam tempo beberapa hari, dan mudah-mudahan ini dicatat sebagai jihad bagi kita semua. Dan selalu ingat, Allah tujuan kita semua, Al-Quran satu-satunya dustur kita semua. Jihad adalah jalan kita semua, dan kematian adalah puncak tujuan kita semua. Allahu Akbar.